السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah subuh yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan bentuk kita mau tafakkur memahami agama Allah Subhanahu wa taala. وكما يقول رسول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال رسول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Hadis ini menunjukkan alamatul khair, tanda seorang hamba itu baik, tanda seorang hamba itu diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Jamaah subuh yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap insan, setiap manusia pasti ingin bahagia. Gak mungkin ingin tidak bahagia. Dan masing-masing orang di dalam mewujudkan kebahagiaannya beraneka ragam cara. Masing-masing orang ingin mendapatkan kebahagiaannya dengan cara mengumpulkan harta, ditumpuk-tumpuk hartanya, tujuannya adalah ingin bahagia. Di sana lagi ada orang yang memperbanyak istrinya sehingga dia menikah 1, 2, 3, dan 4. Tujuannya adalah ingin bahagia. Di sana lagi ada orang yang ingin bahagia dengan cara memperbanyak anak. Punya anak 1, 2, 3, 4. Tujuannya juga ingin bahagia. Masing-masing orang tujuannya dalam kehidupannya adalah ingin bahagia. Tinggal pertanyaan kita, bagaimana bahagia yang hakiki ditinjau oleh syariat, ditinjau oleh Islam? Apakah dengan sekian macam yang kami sebutkan tadi itu menjadikan bahagia atau tidak? Pertanyaan ini akan dijawab dengan beberapa kaidah-kaidah yang kita akan sebutkan. Kaidah yang pertama, perlu dipahami yang memberikan kebahagiaan itu siapa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan makhluk. Adalah Allah. Kalau begitu keadaannya, maka seorang hamba kalau paham yang memberikan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala, mendekatlah diri Anda kepadanya. Semakin Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepadanya. Itu jelas. Kaidah yang kedua, kebahagiaan itu letaknya di mana? Di mata atau di hati? Atau di tempat yang lain? Jawabannya adalah di hati, bukan di mata. Maka kebahagiaan itu letaknya di hati. Letaknya di hati, bukan di mana-mana. Kalau begitu keadaannya, berarti semua kebahagiaan terfokus di hati. Hatilah yang wujud dan kebahagiaan. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam min hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasul alaihi salatu wassalam, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada sekumpul daging. Jikalau daging ini bagus, seluruhnya akan bagus. Jikalau dia tidak bagus, seluruhnya akan tidak bagus. Ingatlah, dialah hati. Berarti poros pembahasan kita adalah hati. Semua adalah mengikut hati. Kalau hatinya bagus, semua akan bagus. Hatinya tidak bagus, semuanya tidak akan bagus. Menunjukkan poin kebahagiaannya adalah di hati. Bukan di mata. Dan bukan di mulut. Kalau begitu, perlu dipahami lagi. Kalau kita memahami dua poin tadi, dua kaidah tadi, semakin jelaslah bahwasanya kebahagiaan ternyata letaknya di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang hakiki di dalam kita menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melakukan ketenangan, merasakan kebahagiaan yang hakiki. Yaqulu Rasul, yaqulu wa azza wa jal, wa man ya'mal min as-salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa man ya'mal, barang siapa yang beramal min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia itu mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Dari ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang membahagiakan dengan dua syarat. Syarat yang pertama, beramal soleh. Syarat yang kedua adalah mukmin. Sedangkan dia adalah benar-benar mukmin. Berarti kebahagiaan yang bahagia letaknya pada dua poin ini. Ketika seorang hamba benar-benar mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kata-kata mukmin harus benar-benar beriman. Beriman kepada Allah, beriman dengan nama-namanya Allah, beriman dengan sifat-sifatnya Allah, Allah yang memberi rezeki, Allah. Ini kalau kita kupas panjang. Kita kupas panjang, tapi kita kupas sedikit. Setelah dia beriman, dia wujudkan dengan amal soleh. Dia wujudkan dengan amal yang soleh. Dan gak mungkin dikatakan amal itu soleh kecuali memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, harus ikhlas di dalam dia beramal. Dan yang kedua, harus ada contoh dari Rasul alaihi salatu wassalam. Perhatikan, siapapun orangnya, kalau dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan dalam hatinya. Beramal apa saja, bersedekah apa saja, memberikan apa saja yang dia miliki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam min hadis Abu Hurairah muttafaqun alaihi, ajaban li amrul mukmin, wa inna amrahu kullahu khair, in asabahu sarra'u syakara, wa in asabahu dharra'u syakara, wa kana amruhu kullu khair. Perkaranya orang mukmin itu semuanya adalah baik. Jadi kan semuanya perkaranya orang mukmin itu membahagiakan. Lafaznya hadis mukmin, mukmin, orang mukmin, semuanya itu membahagiakan. Jikalau tertimpa kepadanya apa-apa yang menyenangkan kepadanya, maka dia bersyukur. Kalau dia punya duit, punya kesehatan, punya apa, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. nyaman, bersyukur kepada Allah. Subhanallah ta'ala. Dia gak pusing dengan duitnya, gak pusing dengan kesehatannya, gak pusing dengan anaknya. Dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan gak mungkin terwujud kata syukur kecuali harus terpenuhi tiga syarat. Di antara syarat yang harus kita penuhi, bahwasanya syukur itu adalah bikin yang memberikan itu senang. Yang memberikan rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bikin senang Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara belanjakan sesuai dengan yang Allah cintai dan Allah ridai. Aman. Maka dia akan merasakan ketenangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabahu marra, jika Allah menimpa kepadanya hal-hal yang tidak dia sukai, hal-hal yang tidak dia sukai, sabar. Sabar. Gak ada istilahnya berkeluh kesah. Gak punya duit, nanti dia sabar. Gak punya anak, sabar. Gak punya istri, sabar. Tertimpa musibah, sabar. Rakanya amruhu kullu khair. Perkaranya semuanya adalah baik. Dan gak mungkin dia itu bisa bersabar kecuali terwujudkan padanya sifat iman. Sifat iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat iman yang baik. Berarti kenapa kita berkeluh kesah? Kenapa kita berkeluh kesah? Kenapa kita rasakan sempit dada kita? Karena hatinya gak baik. Karena sifat imannya dia gak baik. Sifat imannya kepada Allah gak baik. Misal contoh sekarang. Kita kasih contoh. Jamaah yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lagi bisnis. Atau kita setelah ngaji ini. Mobil kita diambil oleh orang. Dicuri oleh orang. Sekarang kita mikir. Dicuri oleh orang. Siapa yang gak stres? Kita menangis. Wah, ini mobil saya hilang. Ini begini hilang, ini hilang. Saya sudah berjujuran keringat untuk mencarinya. Sampai bola mata ini sampai. Oh, sudahlah sakit dari rezeki untuk mengumpulkan itu mobil. Ternyata dicuri oleh orang. Siapa yang gak menangis? Siapa yang gak sedih? Siapa yang gak berkeluh kesah? Siapa yang gak pengen stres? Tinggal kita tanya iman Anda kepada Allah di mana. Kalau iman yang ada kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan tenang. Ini juga titipan dari Allah. Diambil oleh Allah. Selesai. Bersabar atasnya. Dia yakin semua perbuatan Allah itu baik. Dan apa yang Allah berikan kepada itu pasti baik untuk saya. Yakin itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga yakin. Asa antuhibbu syai'a wa huwa syarru lakum. Wa asa antakru syai'a wa huwa khairu lakum. Berapa banyak barangkali apa yang Anda sukai itu jelek bagi kalian. Dan barangkali apa yang Anda sukai itu baik, yang tidak sukai itu baik untuk kalian. Barangkali saya menyukai mobil ini bagi Allah tidak baik. Dia ambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pahami benar-benar tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan masuk dalam jiwanya ketenangan. Ketenangan. Bisnis dia hancur. Gak dapat order. Tentu yang lainnya. Dia tenang. Allah maha rezeki. Allah gak akan menyanyiakan hambanya. Kalau memang itu rezeki saya, tidak akan lari kemana-mana. Tenang hatinya. Tidak akan rakus. Tidak akan berkeluh kesah. Gak dapat rezeki menangis. Dan seterusnya. Ini karena kuat, karena lemahnya keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurangnya ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kurangnya ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadikan berkeluh kesah. Maka dari sini kita akan ambil sebuah konsep, sebuah hadis yang sering didengung-dengungkan oleh masyarakat. Apa itu? Kata fakru. Hampir-hampir kefakiran ini menjadikan kufurnya umat. Kafir ini, kekufuran ini menjadikan kufurnya umat. Sehingga dipahami, seorang mukmin itu harus kaya. Seorang Islam itu harus kaya. Keliru. Bukan harus kaya. Harus kuat imannya. Kuat hatinya. Dan hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Hadisnya hampir-hampir dikatakan palsu oleh para ulama. Karena gak ada sanadnya yang sahih darinya. menunjukkan bahwasanya yang menjadikan kufurnya hamba bukan karena kefakiran, tapi karena kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang imannya kepada Allah, kurang ilmunya tentang Islam, kurang ilmunya tentang apa-apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian kita harus paham pula para jamaah yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dan bijaksana itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita paham nama Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kalau ada kata Allah berikan kepada kita itu miskin, enggak punya apa-apa, berarti Allah enggak mungkin zalim. Allah enggak mungkin zalim. Maka itu pas untuk saya. Jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang sakit, sakit, dan kita enggak bisa berjalan, misal contoh kita patah, kecelakaan atau yang lain, pahami Allah itu Maha Bijaksana, itu pasti terbaik untuk kita. Karena Allah enggak mungkin zalim. Allah enggak mungkin zalim, pasti terbaik untuk kita. Pahami tentang nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan insyaallah hasrunah, akan lapang dada kita, akan baik hati kita, akan tenang hati kita dengan memahami yang demikian itu. Kemudian pahami pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala namanya adalah Al-Alim, Maha Mengetahui. Berarti semua yang Allah berikan kepada kita, semua yang Allah timpakan kepada kita, baik itu yang baik maupun yang tidak baik, bukan di atas kebutuhan Allah. Bukan di atas Allah itu tidur, tidak, tapi itu di atas pengetahuan Allah. Allah ngerti. Allah ngerti. Bukan di atas kebutuhan Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak dikarenakan Allah enggak tahu. Kemudian kita sudah paham bahwa namanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Maha memberikan rahmat. Berarti apa yang Allah berikan kepada kita bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Andai kata Allah Subhanahu wa taala takdirkan keadaan untuk kita, itu tanda Allah sayang kepada kita. Di balik itu ada hikmah yang harus kita ambil. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan azab kepada kita, maka pahami itu adalah tanda rahmatnya Allah kepada kita, tanda kasih sayangnya Allah kepada kita. Jika Allah kasih azab, mungkin kita akan sombong, kita akan begini-begini. Pahami hikmah di balik itu adalah banyak sekali. Dan pahami itu adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Kalau kita memahami ini, maka kita akan lapang dada, tenang dalam menghadapi semua masalah. Serahkan semua kepada Allah. Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang mengatur semuanya. Serahkan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahami pula wahai jamaah, kita semua adalah abdun hamba, bukanlah Tuhan. Yang namanya abdun adalah menyerahkan diri urusan kita kepada Tuhan kita. Serahkan semua urusan Anda kepadanya. Karena kita itu abdun. Abdun, seorang budak, seorang hamba, bukan seorang penguasa, bukan seorang pengatur. Apa daya kita dan apa upaya kita, kecuali serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan ketenangan dalam tubuh dalam diri kita. Karena kita hamba, udah apain lagi? Kita tuh hamba, bukan seorang pengatur. Allah yang mengatur semuanya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada ketenangan dalam diri Anda, akan ada ketenangan dalam jiwa kita insyaallah taala. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa dipahami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa tafakkur, belajar tentang agama kita, sehingga akan menjadikan ketenangan dalam kehidupan kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.